Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa al-'azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Karim, ya Mujib, Allahumma iftah lana hikmataka wansur alayna rahmataka ya dal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwatal ardha bi nuri syamsik abadan abadan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaq wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin, barang siapa yang sambil duduk begini hatinya yakin bahwa Allah yang Maha Agung menyaksikan pertemuan ini, mendengarkan setiap yang terucap, mengetahui setiap lintasan hati, menggenggam siapapun dimanapun, siapapun yang yakin bahwa tidak pernah ada sesaat pun kita lepas dari kekuasaan Allah, dialah orang yang beruntung. Karena orang yang yakin kepada Allah akan jauh lebih mudah untuk tenang, untuk taat, patuh, untuk pasrah, untuk tobat. Siapapun yang mengenal Allah akan lebih tenggelam di dalam mensyukuri karunia daripada lelah oleh keinginannya. Karena dia tahu bahwa syukurlah yang mendatangkan tambahan karunia, bukan sibuknya keinginan, kecuali keinginan yang menambah syukur. Tidak ada kesepian bagi yang telah mengenal Allah. Kesepian hanyalah milik orang-orang yang belum kenal Allah. Kalau dia tahu bahwa ma'akum ma'umana kuntum dan dia bersamamu dimanapun kamu berada, siang, malam, keramaian, kesendirian, sama saja ada Allah, ada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang diizinkan Allah marifat kepadanya. Amin. Kajian kali ini adalah Al-Qurib dan Al-Mujib. Allah yang Maha Dekat. Surah Al-Baqarah ayat 186. Silakan dibacakan. A'udzu billahi jawablah, fa'inni qurib, maka bahwasanya aku adalah dekat. Ujibu da'wat da'i badan, aku mengabulkan doa permohonan orang yang berdoa kepadaku. Fayastajibuni wali wayu'minubi la'annahum yarshudun, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Jadi kalau ada yang bertanya kepada Rasul, faida ta'ala ka'ibadi anni fa'inni qarib, katakan bahwa Allah itu dekat. Masya Allah. Sekarang surat Ghafir ayat 60. Ini ayat yang sebaiknya kita hafal ya. Waqala rabbuna astajiblakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Adilin, dua ayat ini seharusnya membuat kita tidak boleh ragu untuk meminta kepada yang maha dekat. Allah subhanahu wa ta'ala maha dekat. Dekatnya Allah dengan kita beda dengan dekatnya makhluk yang selalu membutuhkan jarak. Allah maha dekat dengan caranya yang pasti semuanya segalanya diurus oleh Allah. Ilmunya menyelimuti kita, kekuasaannya. Bahkan Allah mengetahui wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Jangan membayangkan Allah ada pada tubuh kita, tetapi Allah mengetahui bukan hanya leher kita, setiap sel yang ada di tubuh kita. Karena setiap sel yang ada di tubuh ini adalah ciptaannya, dan biarlah Allah yang mengurus. Kita tidak pernah mengurus tubuh ini dengan sempurna karena kita tidak tahu bagaimana kita bisa mengurus sel kuku, bagaimana kita bisa menumbuhkan rambut, bagaimana kita mengetahui jantung, mengurus jantung, sedang seumur hidup kita belum pernah melihat jantung sendiri. Bahkan alis saja yang begitu dekat dengan mata belum pernah lihat yang asli. Coba saudara lihat alis masing-masing. Begitu lama hidup. Sekarang kita mengenal ada satelit di luar angkasa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah tahu. Tapi satelit itu katanya bisa memantau termasuk pengajian kita saat ini, bisa merekam, mengetahui. Bahkan pemboman itu dipandu oleh satelit. Kalau di Google Map jelas tempat ini. Kalau handphone saya disadap juga tahu sedang ada di sini. Itu hanya sekedar bagaimana makhluk membuat satelit sudah bisa melacak, sehingga orang merasa terawasi oleh satelit, padahal satelitnya di ruang angkasa. Terasa mau bicara hati-hati, mau bergerak terasa diawasi. Ini Allah yang menciptakan satelit supaya kita ada antara pemahaman kita bahwa terawasi itu tidak harus terlihat yang mengawasi, hanya dengan benda saja. Bisa jadi ini pertemuan ini disadap dan bagus. Saya bersyukur kalau ada intel yang menyadap supaya ikut ngaji. Apalagi hasil sadapannya diulang-ulang, didengar dengan para penyadap lain, bagus. Sadaplah sesukanya. Tapi yang pasti alat itu tidak ada apa-apanya dan tidak usah kita takuti. Karena yang berbahaya bagi kita bukan alat penyadapnya. Mulut kita yang kacau, hati kita yang kacau, itulah. Kita disadap, kemudian kita diperdaya orang, tidak bahaya. Yang bahaya itu kita saja tidak punya iman, tidak punya akhlak, itu yang bahaya. Makanya jangan takut oleh alat penyadap. Katanya KPK punya alat penyadap ya, sadap saja. Insya Allah manfaat. Mari kita baca hadis yang lain. Oh ya, Rasulullah pernah ini dari Abu Musa al-Asy'ari. Semoga Allah ridho kepada beliau. Rasulullah dalam sebuah perjalanan, kami dahulu pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Tiba-tiba para sahabat bertakbir dengan suara keras. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah diri kalian, diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak menyeru kepada zat yang tauhid dan gaib. Sesungguhnya disebut di sini, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian menyeru kepada zat yang maha mendengar, maha dekat, wa huwa ma'akum, dan dia bersamamu." Memang ada kalanya takbir boleh keras. Adzan takbir keras, qomat takbir keras, takbiran juga keras, atau mungkin ketika dalam medan pertempuran keras pada proporsional. Tapi kalau di masjid tiba-tiba itu agak kaget bagi saya. Mungkin di daerah-daerah tertentu takbir itu menjadi pas. Tapi Rasulullah pernah mengingatkan di dalam hadis Bukhari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar, wa asirru qawlakum aw ijharu bih, innahu alimun bidhatis sudur. Mau engkau rahasiakan sir, mau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah maha mengetahui segala isi hati. Kalau kita sudah tahu Allah maha dekat, bahwa apa kita banyak curhat kepada orang yang jauh, sedih hati putar telepon, padahal Allah maha dekat, maha menghibur, hanya dia yang bisa menenangkan. Nah sekarang yang ditelepon ternyata juga sedang stres, banyak masalah. Orang yang kita telepon dia sendiri tidak bisa mengatasi masalahnya sendiri tanpa pertolongan Allah. Buat apa kita menghibah belas kasihan orang sedangkan Allah yang maha pengasih memperhatikan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Harusnya kita asik saja. Ada masalah, ambil wudu. Ambil wudu karena itu yang disukai Allah. Gelar sajadah, salat sunnah, dua rakaat. Sebelum melepon siapapun, makhluk yang lemah-lemah dan bodoh itu ya, sama saya juga. Makanya jangan terlalu sering melepon saya ya. Saya juga lagi banyak masalah ya. Ke Allah dulu. Duha ya Allah, wa aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata aynin. Duha ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Allah yang maha hidup, wahai yang berdiri sendiri mengurus segala-galanya, dengan rahmatmu tolong saya ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya semuanya ya Allah. Wa la takilni ila nafsi tarfata aynin, dan jangan ya Allah, jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Dan bisik-bisik saja berdua, tidak usah lebay. Kalau ada air mata, tanya dulu ini air mata apa. Ada tiga jenis air mata. Satu, air mata menangisi masalah. Dua, air mata menangisi dosa. Tiga, air mata banyak menguap. Hadirin, ini tidak ikut yang ketiga. Kalau air mata menangisi masalah, itu nyeseknya lama karena dia tidak ridho dengan masalah yang ada. Tapi kalau air mata menangisi dosa, itu cepat leganya hati walaupun masalahnya belum selesai. Kenapa lega hati? Janji Allah bagi yang taubat, man lazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Jadi hatinya akan dibuat lega. Dan Allah tahu kita nangis karena apa. Kalau menangis masalah begini, ya Allah, sengsara amat hidup saya, saya tidak nyangka dia begitu. Aduh ya Allah, saya tidak terima. Nah, ini pasti panjang penderita. Kalau menangis dosa, ya Allah, saya yakin semua ini adalah buah dari keburukan saya. Apapun yang kau takdirkan kepada saya yang ini buruk pasti karena dosa saya. Ampun ya Allah. Beda lagi tangisan. Dan cukup berdoa dengan Allah. Keluar dari kamar, keluar dari mihrab, lap bulu, air. Sudah. Tidak ada urusan air mata kita dilihat orang. Ya. Kalau kita mengawet-awet air mata supaya orang tahu kita nangis, berarti tidak cukup dengan penilaian Allah yang maha dekat. Kita masih sibuk dengan penilaian makhluk yang tidak bisa apa-apa. Pasti lihat air mata, kita ingin dihargai, malah orang itu ditakdirkan ngomong, kok cengeng amat sih kamu. Jadi ngejeletot, nangis lagi, tersinggung. Darah harus puas dengan penglihatan Allah yang maha dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah saudaraku sekalian, tidak ada yang lebih dekat kepada kita selain kekuasaan Allah. Kita tidak bisa celaka tanpa izin Allah. Nyamuk tidak bisa menggigit tanpa izinnya. Ular tidak bisa mematuk tanpa izinnya. Batu tidak bisa mengenai kepala kita tanpa izinnya. Rambut tidak bisa jatuh tanpa izinnya. Tidak ada yang bisa terjadi di tubuh ini tanpa izin pemilik, pencipta, penguasanya. Ini santri sekarang APW Akhlak Plus Wirausaha sedang berangkat latihan ke gunung. Akan jalan malam sendiri-sendiri. Akan buka sore bifak, dipisah satu lap sama lain, sendiri gelap. Tapi kapan sih kita sendiri? Kalau kita belum sanggup ingat Allah, ini malaikat ikut terus. Terang gelap sama saja bagi malaikat, ya. Nyata terus tuh. Selama sholat bisa apa saja yang ditulis. Adapun pohon semuanya bertasbih kepada Allah. Batang semut juga bertasbih. Ular yang lewat, lah itu ciptaan Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah. Jadi kita kapan sendiriannya? Semuanya ramai bertasbih dengan caranya mensucikan Allah. Tinggal kita yang jarang. Paling datang jin. Kenapa jadi tegang begini hadirin? Ya jin punya alam masing-masing, biarlah. Tapi katanya di pohon itu ada jin, ya terserah. Yang penting sudah kelihatan oleh kita. Jin adalah makhluk ciptaan Allah. Dimensinya beda. Kita takut melihat jin yang belum pernah dilihat, berlindung saja kepada Allah yang menguasai semua jin, setan, iblis. Sibuk sajalah zikir daripada mikirin jin, mending mikirin Allah penciptanya, ya. Tapi rada susah, tetap aja ingat jin. Ya sudah, saya telah ingat-ingat saja. Lawan oleh zikir. Kalau sudah gelisah pasti kurang zikir. Nah hadirin, kita harus tahu bahwa dengan yakin bahwa Allah Maha Dekat, pasti tahu apapun yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi dimanapun, kapanpun. Saudara buka internet, pasti Allah lihat. Apapun yang dilihat oleh saudara, Allah pasti tahu. Walaupun bersembunyi di ruangan tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi. Semua tempat milik Allah. Makanya yang yakin Allah Maha Dekat, dia rada susah berbuat maksiat, ya. Makanya repot punya calon istri ahli ma'rifat, susah diajak ngobrol. Neng, berdasarkan statistikasi, kamu jangan sembarang ngomong. Saya mencintai Neng, belum tentu jodoh kamu. Nggak usah ngobrol kata-kata cinta, mending jabat aja. Tapi Neng, sudahlah Kang, biasa-biasa aja, ini dicatat Kang. Satu, kita belum tentu takdirnya jodoh. Yang kedua, layuan akan dan mepek buat saya. Saya lebih menyukai akan ngomong yang benar daripada merayu saya. Hatiku beku untuk rayuannya. Tapi hatiku luluh dengan ayat-ayat Tuhanku. Ah, ese, nelfon memang. Ya udah, gak usah nelfon, istiqara aja. Dan walaupun nelfon tiap hari, kalau kita bukan jodoh, gak akan jodoh, gak pasti. Dan istiqara aja kan, saya juga istiqara. Ayo Neng, cinta saya, gak usah ngomong gitu lah. Nikah belum, ijab kabur belum, cinta-cinta gak jelas. Ah, Neng, begini cinta kesantrinya, ya udah gak apa-apa kan. Saya senang gak tertarik kepada yang lelaki lebay kayak gitu. Saya lebih tertarik kepada orang yang takut ke Allah. Kalau gitu, saya batal nih ngelamar. Alhamdulillah, pas saya habis istiqoroh, ya Allah tunjukkan kalau batal, batal sekarang, batal berarti ini diijabah. Terima kasih kan, assalamualaikum, tutup ya. Ajab, mantap. Wah, masya Allah. Sangat takut. Persaingan ketat, mau apa enggak. Orang yang tahu semua takdir milik Allah. Enggak berefek oleh janji orang, enggak. Dia tahu bahwa Allah lah yang memutuskan, bukan janji orang yang memutuskan. Benar? Kira-kira Adam juga orang seperti itu. Ini Presiden Mursi sedang ditahan, didakwa dengan beragam tuduhan. Itu yang saya baca. Kalau beliau pecinta Allah sejati, beliau tidak akan pernah takut. Di penjara ada malaikat yang pasti mendampingi. Ada Allah yang senantiasa menatap, mendengar. Kenapa kalau orang baik ada yang di penjara? Emangnya penjara bisa menjauhkan dari Allah? Belum tentu. Malah ada penjara yang bisa mendekatkan ke Allah. Betul? Karunia Allah tidak dilihat dari bentuk lahiriahnya, tapi hatinya. Jadi makin lengket tidak dengan Allah, makin akrab tidak, makin yakin tidak. Kalau itu sudah didapatkan, itu rezeki itu. Daripada dikasih bebas, dan bebas pula berbuat maksiat. Nauzubillah. Ada hadis yang pernah dibaca, tapi saya suka sekali mendengar hadis ini. Boleh dibaca ulang? Ya. Dari Abu Dhabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atas dariku, dan aku juga menjadikannya sebagai sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Karena itu janganlah kalian saling menzalimi. Dan orang sahabat mendapat keselamatan, mendapat kebenaran, mendapat sendiri ada sahabat Imam Muslim. Masya Allah. Subhanallah. Jangan suka ngarep-ngarep sesuatu dari makhluk. Sama-sama ngapain ini ya. Sama-sama miskin, sama-sama bodoh, sama-sama lemah. Kalaupun harus episodenya meminta sesuatu ke makhluk, ya cukup mulut saja. Kalau hati, tidak. Hati kepada yang maha dekat. Kalau mau pinjam uang, mulut boleh. Dan pinjam uang. Ke abang maksudnya. Mas, pinjam mas, bisa. Pakai perjanjian tertulis, pakai saksi. Tapi hati harus tahu. Jadi tidaknya tergantung Allah yang membolak balik hati. Tidak jadi, tidak apa-apa. Pasti ada hikmahnya. Sudah boleh hati ini nyandar kepada makhluk. Dan minta apapun ke Allah dulu sebelum ke siapa-siapa. Minta pakaian ke Allah. Ya Allah, minta baju toko. Pergi ke toko. Beli. Ya. Tidak boleh. Minta baju ke Allah, datang ke minimarket, ambil. Ya Allah, saya minta satu ya. Biasanya minta dan mengikuti lagi. Hati minta ke Allah, itu yang disempurnakan. Tapi harus ke Allah. Mau apapun, termasuk bagian nafsu yang menggelora, minta ke Allah. Ya Allah, jodoh belum ada, nafsu membara, minyak, tolong saya. Mungkin nanti Allah menolong, beragam pertolongan Allah. Mungkin dibuat tidur pulas, tidak kepikiran. Mungkin ada yang ngajak itikaf, tidak kepikiran di masjid. Mungkin ada yang ngajarin Quran, jadi fokusnya kepada menghafal Quran daripada kepada syahwatnya. Mungkin dibuat apalah, syahwat-syahwat, nafsu-nafsu, tidak penting. Yang penting, kalau kita terus memikirkan jadi penting. Kalau kita terus memikirkan Allah yang lebih penting itu bisa jadi kecil. Minta tolong ke Allah. Jalan keluarnya disesuaikan oleh Allah. Masya Allah. Nah, bisik-bisik bahasa Arab, bahasa Inggris atau bahasa yang tadi itu. Maksudnya bahasa Indonesia, semua bahasa milik Allah. Yang penting hati yakin kepada Allah dan benar yang dimintanya. Tentu saja doa Al-Quran itu adalah kalimah Allah paling tinggi. Doa yang dicontohkan Nabi sesudah itu. Doa para sahabat kualitasnya juga tidak bisa kita tandingi. Tapi kalau semua belum hafal, bisik-bisik saja. Ya Allah, tolongan. Tolongan Nabi. Tolong ya Allah. Sama dengan astagfirullah. Jangan rawat sama orang ya. Jangan kebanyakan di BBM, teleponin. Pada para rusing zaman sekarang. Meminta Allah penguasa semuanya. Benar? Apapun minta sama Allah. Beneran hadirin. Jangan terhalang oleh waktu. Jangan terhalang oleh bahasa. Karena dia maha dekat. Dan kita bisa bisik-bisik sama-sama ini. Saudara jangan risau. Ini duduknya rapat begini. Di luar juga ketanya banyak. Nanti kalau diminta doa, doa aja. Tenang, jangan sampai. Nah, sudah sana, sudah sana. Semua doa khusus. Tenang. Walaupun tingkatan Allah menghadir. Ya. Tidak ada yang meleset, tidak ada yang tertukar. Apa calon saya cakap nih? Takut tidak sedia. Saya tahu dia juga minta jodoh. Dengan-dengan jodoh saya yang diminta oleh dia. Jangan kekanak-kanakan begitulah. Allah maha mengerti ya. Jelas. Tidak ada yang ketukar. Kenapa ada yang doa tapi belum diijabah aja? Sebetulnya diijabah. Di dalam seorang muslim berdoa dengan sebuah permohonan yang tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga berikut. Mungkin segera dikabulkan permohonannya, kasihlah yang dia minta. Atau mungkin disimpan, di dunia gak dikasih, tapi nanti di akhirat ketemu tuh dengan yang kita minta. Termasuk ya, maaf ya, minta jodoh di dunia sudah setakar kebak nih. Allah, tulislah ya Allah, jodoh ya Allah. Teman-teman seangkat kan saya udah nikah semua, cuma saya sendiri. Bapak umi saya tertekan ya Allah. Tapi tetap ya Allah belum ngasih. Boleh jadi calon saudara itu beda dawi nanti daerah. Oh senyum ya, ada harapan. Tentu kalau saudara ke surga ya. Kalau mau ke surga gimana ketemunya. Atau mungkin Allah akan menjauhkan darinya keburukan yang sepadan dengan permohonannya itu. Jadi kita minta rezeki, tapi oleh Allah dijauhkan penipu yang akan nipu kita. Ya Allah, saya minta beri saya rumah, padahal Allah menghilangkan kebakaran yang akan menimpa pondoknya. Ah Allah, pokoknya pastilah diijabah dalam bentuk yang cocok menurut perhitungan Allah yang Maha Tahu. Kita hanya boleh minta, tapi tidak boleh ngatur Allah. Seakan-akan Allah itu harus nurut sama kita. Siapa kita cuma makhluk Tuhan kayak gini, ngatur-ngatur di hidup pun aja udah untung, tidak jadi emak gitu. Coba kalau jadi kambing mungkin ya. Ini lagi stres nih kita. Apalagi kalau sudah dikasih banyak makan, kita cerita. Kenapa nih? Ya bulan ini sudah jadi banyak makanan. Ah, tidak boleh berburuk sangka ya. Siapa tahu domba bahagia. Asik, saya mau itu kurban. Saya akan manfaat. Begitulah mending pikiran yang enak ya. Daripada tertekan. Begitu rekan-rekan. Jangan pernah ragu. Minta setiap saat, setiap waktu, apa aja. Rumah, kerjaan, makanan, ketenangan, perlindungan. Karena cuma Allah yang punya. Selain Allah, hanya makhluk, hanya jalan. Tidak bisa tanpa izinnya. Tidak bisa. Makanya jangan nyandar kepada makhluk. Karena makhluk itu tidak bisa kalau Allah tidak izinkan. Walaupun bergabung semua jin manusia mau memberi, Allah gak kehendaki, tidak. Walaupun semua senjata diarahkan ke wajah ini, Allah tidak menghendaki mati, pasti enggak, pasti gak jadi. Terserahlah, mungkin tidak kena pelurunya, atau mungkin macet senjatanya. Kalau belum waktunya, siapa yang bisa matiin kita? Kan? Siapa? Gak bisa. Harus pada waktunya. Masya Allah. Jadi sekarang saudara paham ya, kenapa yang bunuh diri di daerah kereta api tidak meninggal-meninggal? Karena apa? Karena salah relnya. Ya, pasti diilhamkan oleh Allah di tempat yang salah. Pindah sini, kereta ke sini. Pindah, akhirnya dia kan malu. Kata orang, ayo mana yang orang. Jadi dia tobat ya. Masya Allah, Masya Allah. Rekan-rekan sekalian, ada. Silakan Ustaz, gue adakan tambah bacaan ilmunya. Bahwa berkatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku berdasarkan sangkaan hambaku terhadapku, dan aku akan bersamanya jika dia berdoa kepadaku. Hadis muttafaqun alaih. Dan Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa seseorang itu akan dikabulkan selagi dia tidak terbaru-baru menyebabkan dia berkata, aku telah berdoa tetapi tidak dikabulkan. Hadis muttafaqun alaih. Itu tidak boleh itu mengatakan, saya sudah doa, tidak dikabulkan. Ini disebut terburu-buru. Sudahlah, doa itu mukhul ibadah. Syarifatinya ibadah. Doa-doa, kapling kita cuma sampai doa. Tapi perkara pengabulan bentuknya, caranya, waktunya, itu bukan wilayah kita. Itu wilayah yang maha tahu yang terbaik, yang maha adil, yang tidak pernah mengecewakan. Jadi tidak boleh rewel. Kenapa ya Allah, saya sudah doa tapi tidak dikabul-kabul? Yang betul apa ya Allah? Dia nantang petaka. Sudahlah, pokoknya husnuzan. Ya Allah, sudah melewati umur 30. Masih diamin, itu juga sudah tahu. Ya, pokoknya pasti baik rencanamu, pasti sempurna perhitunganmu. Saya sangat percaya, karena selama ini pun kau tidak pernah mengecewakan sedikitpun jua. Jangan biarkan ya Allah di hati ini terlintas sekecil apapun kecewa terhadapmu. Buatlah hati ini selalu puas, puas dengan apapun yang kau tetapkan. Sempurna ikhtiar. Tapi hati terserahlah. Dimana yang tahu segala-galanya. Tugas kita kan cuma tiga. Satu, meluruskan niat. Dua, menyempurnakan ikhtiar. Tiga, pasrahkan kepada yang maha tahu. Tidak penting keinginan kita terkabul. Yang terpenting, yang terbaik menurut Allah untuk kita. Betul? Kemudian, dengan suka ngatur Allah, ya. Atur diri supaya hatinya lurus, bersih niat tuh. Atur diri supaya pel, sempurna ikhtiar di jalan Allah, baik hukum-hukumnya, sunatullahnya. Dan yang ketiga, berikan saja kepada Allah. Tidak akan dikecewakan. Lah selama ini aja kita ngaco, gak pernah dikecewakan, ya kan? Halo? Kalau Allah mau hitung-hitungan dengan kita, maka musnah model kita ini. Betul? Alhamdulillah. Terima kasih, Adin. Mudah-mudahan manfaat. Cukup. Ada lagi yang mau dibacakan, Ustaz? Tidak. Ada lagi, alhamdulillah. Dari Salman Al-Farisi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pengaruh lagi Maha Mulia. Allah merasa malu apabila seseorang mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kepadanya, lalu ia melangkah kedua tangannya dalam keadaan kosong. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Oh, ini tentang mengangkat tangan. Jadi Rasulullah kalau Jumatan beliau begini. Kalau khutbah Jumat, doa ketika menyebut mengesahkan Allah, jari saja. Rasulullah juga sering mengangkat tangan kalau ada kebutuhan umum. Tapi kalau sudah khusus permintaannya Rasul mengangkat. Itu hadisnya banyak sekali, hadirin. Kalau kita melihat yang tidak mengangkat tangan, karena memang ada menggunakan dalilnya, kita tidak usah menilai apapun. Wah, si itu kenapa mengangkat tangan? Ada pegangannya, dalilnya. Melihat yang mengangkat tangan, kita tahu itu dalilnya. Kalau saya mengangkat tangan, karena saya tahu Allah janji malu kalau tidak diberi. Jadi ya bukan ingin membuat Allah malu lah ya, tapi gimana gitu ya. Senang aja kalau Allah mengatakan itu, berarti kan Allah suka kita ngangkat ya. Begitulah. Ada dua lagi Ustaz buat membaca, silakan Ustaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dan kalian merasa yakin bahwa doa kalian pasti diterima. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa yang datang dari hati yang lalai lagi main-main. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dari Habib bin Maslamah Al-Fahri berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berkumpul orang-orang dalam satu majlis lalu sebagian berdoa dan lain-lain mengaminkan kecuali Allah pasti menerima doa mereka. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Itu ada yang doa, ada yang mengaminkan, itu juga ada dalilnya. Doa masing-masing ada juga dalil. Karena kalau kita bertindak karena tahu dalil, baik untuk kita sendiri dan untuk orang lain pun kita bisa menghormati. Mudah-mudahan manfaat ini. Jadi sing yakin husnuzan ya ana mandazanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kita meyakin aja Allah akan memberi, mengabulkan. Tapi perkara waktu, bentuk, cara, ya sudah, itu bukan wilayah kita. Itu wilayah milik kemahakuasaan Allah. Kita hanya sampai bisa doa, dan itu udah mahal ibadah, udah saripatinya. Begini rekan-rekan sekalian, kalau kita sering diminta bawaannya jengkel, benar? Coba adik, kak, minta permen, lalu dikasih kak, kerupuknya buat saya. Lalu itu RLG kak, selangnya buat saya. Bisa dikepret oleh kita. Beda sekali, makanya tidak bisa disamakan. Tapi kepada Allah, makin banyak minta, Allah makin suka. Kenapa? Karena banyak minta, satu artinya zikir. Banyak doa, banyak zikir. Adkuruni, adkurkum. Makin banyak minta, berarti makin bagus tauhidnya. Karena dia yakin cuma Allah, satu-satunya yang punya, yang bisa memberi. Ini jarang, karena orang yang kurang yakin, gak mau minta dia. Lalu makin banyak minta, berarti makin menunjukkan kita ini memang hamba nih, nggak punya apa-apa, dan cuma Allah Tuhannya. Itu yang disukai. Makanya orang yang minta banyak kepada Allah, Allah tidak pernah bosan. Ada hadisnya yang tentang minta ke Allah, kalau gitu saya akan minta banyak, Allah lebih banyak lagi memberi. Pernah suatu saat dalam haji bersama orang-orang yang diuji Allah beri kekayaan banyak, Pak, di Mekah ini tempat mustajabnya doa. Lalu beliau kurang lebih mengatakan, doa apa lagi? Kami ini harta sudah melimpah, meminta apa lagi? Minta Pak, supaya minta dapat harta yang berkah. Minta ke Allah Pak, supaya jujur dalam menjemput rezeki yang banyak ini. Minta supaya tidak jadi sombong ini rezeki yang ada. Minta supaya jangan sampai pelit dan kikir menafkahkan harta yang ada. Minta kepada Allah supaya ringan hisabnya di akhirat. Jangan sampai rezeki ini menggenamkan dalam kehinaan. Tuh, bukan minta uangnya, tapi minta caranya. Minta bisa syukur, minta bisa sabar, minta bisa ridho. Ini kan belum tentu dikasih terus. Suatu saat Allah ngambil, minta supaya hatinya lapang. Kalau waktunya Allah ngambil sesuatu yang dia titipkan, karena ada tuh yang tidak rela. Sering kita mengatakan ini titipan Allah, pas diambil tidak rela. Itu kalau tukang parkir menangis kan tidak layak. Kenapa Pak? Kenapa anda ambilin? Oleh siapa Pak? Pengumpulnya. Nah ini parkir liar. Ya suka-suka yang menitipkan. Saya kena musibah. Kenapa apa? Itu mobil pada diambilin. Oleh siapa? Oleh yang punya. Bukan musibah. Musibah itu tidak ridho. Itu musibahnya. Jadi kalau saudara suatu saat hilang dompet, sebetulnya musibahnya bukan di hilang dompetnya, tapi ridhonya itu tuh. Jelas? Ya suka-suka Allah lah. Dititipkan, ditahan, diambil, pasti semuanya baik kalau benar menyikapinya. Masya Allah. Terima kasih hadirin. Insya Allah saya berangkat haji tanggal 27 September. Masih ada berapa pertemuan? Kalau enggak ada pertemuan. Kalau saya sedang takdirnya tidak di sini, ada Abi Jalan, salah seorang guru, bagi saya beliau adalah guru saya. Atau Syekh Ali juga. Mudah-mudahan justru karena saya tidak ada di sini, saudara bisa dapat ilmu lebih banyak dan lebih berkualitas. Ya, ada waktu-waktunya. Kalau nyarinya, nyari kedekatan dengan Allah, mudah-mudahan Allah nanti menggerakkan penyampai dengan caranya. Karena yang bisa membuat dekat dengan Allah itu bukan yang ceramahnya, tapi hati saudara. Dan Allah tahu bedanya, mudah-mudahan bedanya kajian sekarang dengan kajian dulu-dulu zaman seleb gitu. Dulu mungkin orang kesini lebih banyaknya ingin ketemu makhluknya ya, ingin dipotret, rela antri. Sekarang jarang tuh yang pengen dipotret ya. Rasanya juga udah gak begitu nafsu ya. Kelihatannya sekarang mudah-mudahan bedanya yang datang ke Darut Tauhid ini bukan pengen ketemu makhluknya, tapi pengen ilmu yang bisa membuat dekat dengan Allah. Kalau sudah begitu, insya Allah mudah-mudahan berkah pertemuan ini. Andi kelas mana? Mana Andi? Oh Andi, alhamdulillah. Apa kabar Andi? Baik. Siapa panggilannya? Andi Pak. Andi. Baik. Dari mana Andi? Tegal. Tegal ya. Ceritanya gimana nih? Andi yang tadi surat ke sebelah saya. Benar? Iya. Iya. Nah sekarang baru mau syahadat. Ya bagus ya. Anda saya juga heran ini sholatnya asal ada perlu belajar begitu. Sakit pak kakinya. Sakit kakinya. Tapi sudah bisa 4 rakaat tadi ya. Belajar sholat dari mana? Dari teman pak. Dari teman, ya. Ya, bagus. Tapi dari sekarang akan syahadatnya gitu. Iya, nggak apa-apa. Belajar dulu, ya. Apa yang menyebabkan Andi tertarik akan perlu ikut syahadat? Panggilan hati saya pak. Di mana? Yang dalam yang kecil. Gimana panggilannya coba? Kalau boleh tahu. Ini yang nanya itu tidak boleh yang memojokkan, yang membuat hati jadi susah menjawab. Ada kalanya tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Begitu kan Andi? Iya Pak. Iya. Maafkan saya ya. Suka dengerin ceramah Pak, dekat masjid. Oh, jadi Andi ini suka dengar ceramah. Ceramah. Setiap Jumat. Setiap Jumat. Enggak Jumatan Pak. Oh Jumatan. Di mana? Dekat kos. Di kos ya. Terus apa yang menarik dari Jumatan itu? Ilmunya pak. Ilmunya. Terus jadi gimana kalau udah dengar ceramah? Ini pertanyaan saya bikin sengsara ya? Harusnya tidak boleh. Suka Andi aja apa yang mau dikatakan boleh? Gak ada pak. Baik. semakin kita belajar peka, nanti kita juga semakin bisa makin merasa ini pertanyaan kita nyusahin orang atau enggak. Kalau kita semakin belajar peka, disebut belajar karena memang mungkin belajarnya tidak pernah berhenti ya, untuk menjadi peka. Seperti parkir sembarangan itu kalau pakai hati itu takut. Nah, bagaimana memacetkan jalan? Setiap yang macet lihat motor kita menghalangi, kan keluar tuh doanya, ini yang parkirnya ngaco tuh, cing ambeien di jabal tuh. Jadi boleh jadi karena saudara parkir sembarangan ya, bisa banyak tuh yang tiap lihat motor kita menghalangi, kendaraan kita menghalangi, lalu orang mengeluarkan doanya karena teraniaya macet oleh kita, waktu, kepentingan, jadi itu bisa petaka. Makanya hati-hati, jangan sampai merugikan orang. Kalau kita tidak bisa menguntungkan orang lain, ingat rumus 3 sa, saya aman bagimu, 2 saya menyenangkan bagimu, 3 saya bermanfaat bagimu. Itu advance-nya ya. Tapi kalau belum sanggup latihan pertama, jangan merugikan orang lain, termasuk pertanyaan-pertanyaan. Maka saya tidak nanya lagi ya. Nanti senang di sini? Ya Pak. Ah, itu pertanyaan lagi ada. Maaf ya, alhamdulillah. Hadirin sekalian, mudah-mudahan pertemuan ini disukai oleh Allah. Allah juga lah yang menciptakan pertemuan ini. Mari Andi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan berhak disembah. Selain Allah. Selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad Allah bukan Allah. Jadikan saudara kami ini benar-benar ridho Engkau sebagai Tuhannya, Rasulullah sebagai nabinya, Al-Quran sebagai tuntunannya baginya. Jadikanlah menjadi hamba yang istiqomah dalam Islam, husnul khatimah akhir hayat dalam Islam. Jangan cabut nikmat iman kami ini ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Semua jadi saksi ya. Nanti boleh salam itu teman-teman. Boleh assalam. Maaf ya, terima kasih. Alhamdulillah. Yang jatuh. Teman-teman, terima kasih. Kita akan berwakaf. Oh iya, tambahan sebelum kita doa, sekedar ikhtiar agar kita bisa sehat. Pesan BM ya, kami sekarang ada 2 mesin untuk memproduksi air yang diharapkan menyerupai air zam-zam, karena pH-nya bagus. Dan menurut testimoni dari beberapa penggunanya, Masya Allah, banyak sekali manfaat. Ini proses teknologi. Dan teman-teman sudah menyediakan di luar, coba saja, jangan berlebihan kalau nanti minum ya, 2-3 gelas sehari. Karena ini pH-nya 8,5. Air zam-zam itu 8 pH-nya. Kalau basah, tubuh ini menjadi lebih baik. Kalau asam tubuhnya, katanya menjadi lebih buruk. Nah, selama ini banyak asam tubuh ini, dan air zam-zam itu dibuat oleh Allah sedemikian rupa. orang Jepang mencari teknologi agar bisa membuat air. Bedanya apa? Beda air jam-jam pasti banyak berkah dari doanya, tapi ini secara molekulnya, antioksidannya, pH-nya, mudah-mudahan bisa dekat ke manfaat. Hanya Allah yang memberi manfaat. Mudah-mudahan ya. Teman-teman menyediakan itu di bawah yang 2 literan, mudah-mudahan dicoba nanti di rumah. 2 gelas, segelas dulu, nanti segelas. Kalau ada reaksi pusing dan sebagainya, mulas itu bagian dari detox, biasanya 3 hari. Kalau tidak berat sakitnya, teruskan. Kalau berat sekali, hentikan dulu. Nanti kalau sudah bagus, alhamdulillah. Saya bersyukur tidak sariawan lagi seperti selama ini, dan tidak mudah radang tenggorokan, juga tidak batuk-batuk seperti biasanya, ya kan? Allah lah yang menyembuhkan, tapi syariatnya di antaranya seperti itu. Bagaimana alam ya? Namanya air manfaat atau air alkalin bahasa. Bagi yang akan berwakaf anak jariah, silakan. Inilah yang mudah-mudahan mempertemukan kita di sorga di antaranya dengan pahala yang mengalir. Al-Fatihah. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آية كرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin, Allah yang Maha Agung lah yang menentukan pertemuan ini terjadi. Allah Maha Tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Tidak ada satupun yang kita lakukan kecuali Allah pasti menyaksikan. Allah tahu gelimang dosa yang kita lakukan sepanjang hidup ini. Hati Allah Maha Baik, dia masih menutup-nutupi dosa, aib, maksiat, kekurangan, kebusukan diri kita. Orang-orang yang terdekat dengan kita pun tidak ada yang tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Banyak yang menyangka kita ini orang yang soleh, padahal Allah tahu semua maksiat yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Allah yang membimbing kita berikut ke majlis seperti ini. Orang yang mencari ilmu, bahkan ikan semut pun mendoakan ampunan. Bahkan di majlis seperti ini, Allah janji akan mengampuni orang yang berlumur dosa, yang berselimut aib, yang bergelimang kemaksiatan. Allah yang Maha Kuasa mengampuni kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana, zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut ya Allah, wa rahmatan ba'dal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka taubatan qablal maut wa rahmatan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwina lana fi saqadatil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah wa na'udhu bika min azab qabr wa na'udhu bika min fitnatin nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Wahai yang Maha Baik, permohonan kepadamu, jadikan malam ini malam penuh ampunan, sebusuk apapun, sekelam apapun kehidupan yang pernah kami jalani, sekotor apapun ya Allah lahir batin ini, semesta apapun maksiat yang pernah kami perbuat, ya Allah, ampuni ibu bapa kami, orang tua ya, bagaimanapun keadaannya, darah dagingnya ada pada tubuh ini, engkau yang menakdirkan. Ini kan doa kami ini benar-benar menjadi jalan keberkahan sisa umur keduanya, menjadi jalan hayat orang tua kami husnul khatimah. Lapangkan kubur ya Allah, jadikan ahli surga-Mu. Berikan kami menjadi anak yang tahu balas budi. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, hamba-hamba yang kau pilih menjadi jalan hidayah bagi kami, jalan kami mengenal-Mu. Sayangi guru-guru kami ya Allah, keluarganya, turunannya, Ya Allah, ampuni dan sayangi hamba-hamba yang berbuat kebaikan kepada kami, yang terang-terang dan sembunyi-sembunyi sempurnakan balasan. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah hilang menjalani kami. Ya Allah, berikan kesempatan untuk bertobat. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منكم والأموات. اللهم يا كريم ربنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وارحمنا يا مهدكات يا كريم يا مجيب. Jadikan saat ini saat mustajab doa ya Allah. Hanya seperti ini yang bisa kami lakukan. Kami hanya makhlukmu yang kotor, yang hina, bodoh. Apa yang kau janji ya Allah akan menolong apa sehina apapun yang memohon. Ya mujib Rabbana taqabal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Hadirin, doalah, jangan takut sedikit pun juga, Allah pasti mendengar. Amin. Bukankah doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir? Amin ya Allah. Jangan ragu-ragu minta saja diri. Siapa tahu saat ini saya baru berubah takdir hamba-hambanya. Amin. Ya Allah Rabbana. Kau pemilik segalanya. Kemana lagi kami meminta selain padamu? Sedangkan engkau yang menentukan segalanya. Doa Allah, kurniakan kepada kami hati yang selalu terpesona padamu, hati yang selalu tertuju padamu, hati yang menendang rasa cinta padamu, hati yang selalu berbahara rindu ya Allah, rindu ingin bertemu denganmu. Doa yang ma'agung, jangan biarkan ada yang mencuri hati ini darimu, jangan biarkan ada yang memenuhi hati ini selainmu, jangan biarkan ada harapan dari siapapun selain berharap padamu. Putuskan harapan kami, segala dari semua takut selain takut jauh darimu. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu-Mu ya Allah, yang membuat kami yakin padamu, membuat kami merasa bahagia bersamamu. Doa Allah, berkahilah pesantren ini, berkahilah siapapun yang hadir, berkahilah lingkungan ini ya Allah, berkahilah siapapun yang menjadi jalan ya Allah kebaikan bagi kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika min nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'inna 'ala al-islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu. Terima kasih hadirin sekalian. Baik majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman. Mudah-mudahan bagi yang kurang sehat dapat manfaat dari hari itu di bawah itu di akhwat, di ikhwan. Silakan manfaatkan. Terima kasih semuanya ya. Ya, cepat. Yeah.